di atas satu niatan mencari jalan keselamatan di dalam hidup, di atas satu manhaj, manhaj salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, di atas satu aqidah yang terambil dari kitabullah dan sunnah rasul alaihi salatu wassalam. Nikmat yang sangat besar saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita ikhlas dan menganugerahkan kepada kita barokah di pertemuan serta tazawur saling ziarah menziarahi ini. Diberikan keikhlasan karena ini adalah ibadah yang sangat besar kepada Allah Azza wa Jal, agar diberikan kebarokahan karena kita butuh umur ini bertambah, bertambah pula barokahnya. Amal yang bisa kita lakukan dan kita kerjakan dari ketaatan membutuhkan pula keberkahan dari Allah Azza wa Jal. Bertambahnya ilmu juga membutuhkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ba'da syukri lillahi Azza wa Jal, tidak melupakan terima kasih yang besar kepada segenap al-asatidah yang mengapu dakwah di Samarinda ini, dan kepada segenap panitia al-ikhwah wal-akhwat yang ikut andil besar ataupun kecil mewujudkan pertemuan seperti ini. Tentu ini adalah amalan besar, amalan soleh yang tinggi, menjadi penyebab kebaikan itu terlaksana dan menjadi penyebab seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jal, adalah amalan yang sangat besar, sehingga tidak ada kata dan kalimat yang saya ucapkan kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fiikum wa fi juhudikum. Allahumma amin. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliaulah yang bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang bersolawat atasku satu kali, maka Allah Azza wa Jalla akan bersolawat buatnya 10 kali. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam suatu hari datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam, lalu kemudian memberitahukan, raghima anfum ri'in, celaka seseorang yang namamu disebutkan di sisinya, dia tidak bersolawat atasmu. Katakan amin. Saya juga mengatakan amin, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tentu ini adalah sebuah pemberitahuan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Pertama, Tidak ada yang paling berbahagia dan bergembira dengan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan salawat Allahu azza wa jalla atasnya, kecuali ulama ahli hadis, para ulama ahli hadis, dan siapa saja yang mengikuti langkah mereka dari ahlus sunnati wal jamaah. Kedua, hadis ini memberikan sebuah pelajaran agar jangan kita pelit dan bakhil untuk bersolawat buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kapan saja nama beliau kita dengar, dimanapun kita mendengarnya, kita dituntun untuk banyak bersolawat atas beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lebih dari itu, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi wasilah perantara antara hamba dengan Allah Azza wa Jal dalam menyampaikan risalah, mengajarkan ilmu wahyu, membimbing kepada jalan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal dan jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka termasuk dari sederetan nikmat yang besar dan agung di saat seseorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam mengejar ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mengejar cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mencari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau penghubung antara umat ini dengan Allah Azza wa Jalla dalam membimbing, mengarahkan, menyampaikan ilmu wahyu. Di samping itu juga, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengorbankan segala apa yang beliau miliki, segala apa yang beliau punyai untuk memikul amanat risalah, beban besar dari Allah Azza wa Jalla. Kita semuanya menyadari ujian-ujian hidup yang begitu besar telah dilalui oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau telah berkorban segala apa yang beliau miliki untuk memperkenalkan, untuk mengajarkan, menawarkan jalan-jalan keselamatan kepada umatnya. Tetapi sedikit sekali dari umatnya yang mau berterima kasih. Semestinya umat ini harus memiliki kesiapan, harus memiliki ketangkasan, dan harus memiliki kelapangan dada, penghormatan dan pengagungan yang tinggi terhadap seorang yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang terbaik manusia, yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla dari yang terbaik hatinya manusia. Tentu dan semestinya umat ini harus menerima dengan kesiapan yang sempurna. Barakallahu fikum. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Maaf-maaf, banyak dari saudara kita yang tidak puas dengan pengutusan Allah Azza wa Jalla Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga mereka harus mengada-ngada, sehingga mereka harus membuat-buat, sehingga mereka harus mengurangi, bahkan maaf-maaf, sampai mencela dan mencerca apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda jikalau seseorang itu merupakan utusan dari atasan, betapa siapnya orang menjadi bawahan untuk menerima kedatangan yang dari atas tersebut. Utusan cuma hanya membawa sekian persen janji-janji dunia. Tapi seorang muslim dan muslimah punya kesiapan yang tinggi, bahkan sempurna, untuk menyambut tamu yang datang tersebut. Hal itu tidak pernah dilakukan pada utusan Allah Azza wa Jalla Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang nampak acuh tak acuh, yang ada adalah tidak punya kesiapan. Bahkan lebih dari itu, ada bentuk penentangan, ada bentuk kebencian bisa disodorkan. Ini yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedikit dari mereka yang mau menyambut, yang mau menerima, yang punya kesiapan untuk kemudian menyambut arahan dan bimbingan utusan Allah Azza wa Jalla tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam umatnya yang punya kesiapan lahiriah dan batiniah untuk menyambut ajakan, seruan, pengajaran, pendidikan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dibawanya memang bukan janji dunia, tetapi yang dibawanya adalah janji kebahagiaan hidup kelak di akhirat di sisinya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyadari sekaligus kita mengilmui, ternyata untuk menyambut dengan sesempurna mungkin, untuk menerima dengan kesiapan yang sempurna ajakan dan bimbingan utusan Allah Azza wa Jalla, ternyata amat sangat terkait dengan hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang mahal. Karena hidayah dan taufik itu mutlak haknya Allah Azza wa Jalla, tidak akan membagikan kepada semua manusia. Allah Azza wa Jalla yang memilih siapa yang memang pantas untuk kemudian mendapatkannya. Dia Allah Azza wa Jalla yang punya hak untuk kemudian menolak atau menahan hidayah dan taufik itu atas siapa yang Allah kehendaki. Dan juga dia Allah Azza wa Jalla yang punya hak untuk kemudian mengambil hidayah taufik itu dari siapa yang dikehendakinya pula. Dari sinilah perbedaan yang amat sangat jauh di saat utusan atasan yang datang di dunia ini dengan utusan Allah Azza wa Jalla Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, sangat terkait dengan hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannata wa man 'asani faqad aba. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang menolak, orang yang enggan, orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Hal ini mengundang tanda tanya pada mereka-mereka yang telah beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang telah Allah berikan taufik dan hidayah kepadanya, menyoal siapakah orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surga, siapa yang menolak, siapa yang enggan. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan jawaban bahwa siapapun yang mentaati beliau, maka dialah orang yang mau masuk ke dalam surga, dan sebaliknya, yang tidak mau mentaati beliau, dialah orang yang menolak untuk masuk ke dalam surga. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat beliau mengatakan, waditu, saya sangat ingin bertemu bersama saudara-saudaraku. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in mengatakan, alasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami adalah saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, ikhwani, orang-orang yang datang setelahku, orang-orang yang datang, mereka tidak melihatku, namun mereka beriman kepadaku. Panggilan keakraban dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang tidak pernah bertemu dan berjumpa dengan beliau alaihi salatu wassalam, mereka beriman kepada beliau. Tentu ini sebagai bushra, kabar gembira buat ahlus sunnati wal jamaah yang telah mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah azza wa jalla untuk beriman kepada beliau, untuk beriman kepada Allah, lalu membenarkan dan meluruskan imannya, beriman kepada beliau, dan dia meluruskan imannya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ma'asyiral muslimin dan muslimat ke dalam panggilan persaudaraan tersebut dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, tentu sesuai dengan apa yang tadi telah disampaikan, insyaallah akan diadakan daurah selama 4 hari bersama asatidah ahlus sunnati wal jamaah, dan saya akan membahas atau memiliki dan akan menyampaikan tema yang berjudul nasihat rabbaniyah kepada putra-putri dakwah salafiyah ini. Saya ingin mengajak diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, membuka kembali wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan dan arahan-arahan ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah, dan betapa sangat butuhnya kita terhadap ajakan atau wejangan dan arahan mereka, melihat banyak hal yang terjadi pada diri kita sendiri sebagai putra-putri dakwah ini. Tadi sudah kita mengingatkan bahwa ternyata kesiapan untuk kita menerima bimbingan Nabi kita alaihi salatu wassalam, itulah dia putra dan putri dakwah as-salafiyah. Mereka adalah putra-putri dakwatullah yang butuh selalu wejangan, nasihat dari warathatul anbiya. Kita disapa oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat, nasihat adalah agama. Maka para pewaris Nabi atau para nabi telah tampil menyodorkan kalimat-kalimat yang mahal nilainya, yang sangat berharga, yang tidak pernah akan didapatkan. Barakallahu fikum, dari lisan orang yang la ihtimama, yang tidak punya perhatian terhadap urusan dakwatu ilallah azza wa jal, orang yang melirik kepada dunia, orang yang mencari kehidupan dunia, kepemimpinan, ketenaran, dan seterusnya, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, mereka sodorkan kalimat-kalimat yang sangat mahal. Yang mereka berikan adalah nasihat-nasihat yang sangat berharga buat kita sebagai putra-putri dakwah ini. Terlebih lagi, Allah Azza wa Jal telah mengaitkan keberuntungan dan kerugian di saat kemudian tampil untuk menebar nasihat. Kita masih mengingat dan selalu kita ingat firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata Allah Azza wa Jalla, demi masa, sesungguhnya manusia ini dalam kerugian tanpa terkecuali. Kata Allah Azza wa Jalla menyebutkan semua lapisan dan jenis manusia ini hidup berada dalam kerugian. Namun di sana ada orang-orang yang keluar dan mengeluarkan dirinya, dan telah dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jal dengan hidayah dan taufiknya. Pertama, alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus salihati, mereka-mereka yang melakukan amal saleh, yang Allah Azza wa Jalla cabut dari keumuman manusia dalam kondisi meruki hidupnya, Allah Azza wa Jalla keluarkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pisahkan dengan hidayah dan taufiknya kepada mereka. Allah anugerahkan ilmu. Allah anugerahkan dengan ilmu amal, iman. Dan Allah anugerahkan dengan ilmu dan iman itu amal saleh, kesempurnaan buat dirinya. Allah tuangkan kepadanya pendidikan buat dirinya. Allah berikan kepadanya pembenahan ke dalam dirinya. Allah Azza wa Jalla berikan dengan alladzina amanu wa amilus salihat, mereka-mereka yang beramal, beriman dan beramal saleh, orang yang beruntung di dalam hidup. Dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla, tidak akan membatasi keberuntungan itu buat dirinya sendiri. Tapi dia mencoba untuk melengkapi amal solehnya. Mencoba untuk menambah dan menabung nilai-nilai amal soleh lagi. Dia tampil untuk melakukan tawasau bilhaqi. Saling ingat mengingatkan. Saling nasihat menasihati. Untuk selalu berada di atas al-haq. Dia tahu itu berisiko. Dia tahu dia akan mendapatkan berbagai macam ujian-ujian hidup di dunia. Barakallahu fikum. Namun bersamaan dengan itu, dia tahu kalau nanti nilai dalam kehidupan akhirat tidak akan bisa dibandingkan dari apapun juga. Dia tampil untuk menyempurnakan orang lain. Dia sebarkan apa yang dia telah ketahui. Dia ajarkan apa yang dia telah dapatkan. Dia bimbingkan apa yang dia telah lakukan pembenahan terhadap dirinya melalui taufik Allah Azza wa Jalla, melalui ilmu dan amal soleh. Dia mencoba untuk mendidik orang lain. Dan yang ketiga, yang keempat, mereka yang saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Karena semua lapangan kebaikan untuk membenahi diri kita dan tampil pula untuk melakukan pelengkapan buat orang lain, menyempurnakan orang lain, membimbing orang lain, tahu kalau banyak tantangan, cobaan dan ujian, maka dia saling ingat mengingatkan, saling ingat mengingatkan dalam kesabaran, saling nasihat menasihati untuk menapaki kesabaran. Inilah orang-orang yang dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari kerugian manusia yang bersifat menyeluruh. Sekali lagi, tidak mungkin kita akan mampu mengeluarkan diri kita dari kerugian secara menyeluruh kalau bukan karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, tanasuh wa tadhakur, saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan, merupakan ketaatan yang sangat besar dalam pandangan agama. Oleh karena itu, pewaris para nabi berusaha untuk tampil menjadi penasihat-penasihat buat umatnya Rasul alaihi salatu wassalam, membimbing mereka, mengarahkan mereka, menawarkan mereka yang terbaik di dalam hidup, sebagaimana para nabi dan rasul telah menawarkan yang terbaik di dalam hidup. Mereka tahu semuanya ini terkait dengan hidayah dari Allah. Sebagaimana para nabi dan rasul bukan pembawa hidayah, taufik, karena itu semata-mata hak Allah Azza wa Jalla. Para ulama juga tahu kalau pemilik hidayah taufik itu hanya Allah. Mereka hanya menawarkan, mereka hanya memberikan, mereka hanya mengajarkan. Selebihnya urusan hamba itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduhai, betapa butuhnya kita terhadap wejangan-wejangan mereka, nasihat-nasihat mereka, sebagai putra putri dakwatus salafiyah sangat-sangat butuh ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, di saat iman kita lemah, takwa kita lemah, kesabaran kita lemah, tawakalnya kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah lemah, betapa butuhnya kita terhadap wejangan nasihat bapak-bapak kita di dalam dakwah ini, para warasatul anbiya, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Di saat kemudian ilmu kita lemah, kelemahannya mungkin muncul dari diri kita sendiri. Terkadang maaf-maaf ada lelah capek, tidak bisa mengikuti pelajaran dan pengajaran. Mungkin banyak kesibukan terkait dengan dunia, yang kemudian barakallahu fikum tidak mampu, tidak bisa mengikuti berbagai macam majalisul ilm. Atau maaf-maaf, mungkin muncul rasa malas pada diri kita, sehingga punya semangat untuk menghadiri majlis ilmu. Bisa saja semuanya itu terjadi. Tentu ini adalah sebagai penyebab, penyebab lemahnya ilmu yang ada pada diri kita. Sebagai putra putrinya dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah, betapa butuhnya kita dengan bimbingan dan wejangan para ulama barakallahu fikum. Terlebih ma'asyiral ikhwah, ibadah kita terkadang menyusul lemah pula, tidak mendapatkan ketenangan dan ketenteraman, kelezatan yang puncak dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin disebabkan karena banyak bersinggungan dengan kehidupan dunia, sehingga menjadi beban dalam hidup kita. Sampai kemudian beban ini mengganggu dalam ketaatan dan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, menjadi lemah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kondisi seperti ini, sungguh betapa butuhnya kita terhadap wejangan, nasihat dan bimbingan para ulama rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disusul lagi dengan sebuah kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Apa itu? Jauhnya kita dari zaman kerasulan, jauhnya kita dari zaman kenabian rahimani wa rahimakumullah, bersusulan dengan terbukanya, terbuka lebar pintu-pintu kerusakan, pengerusakan, kejahatan, kejelekan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini semuanya memberikan makna dan arti atau gambaran betapa butuhnya kita dengan wejangan-wejangan warasatul anbiya, jauhnya kita dengan zaman kenabian dan zaman risalah, punya pengaruh dalam ilmu, amal, ketaatan, dan dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi jauhnya masafah, jauhnya jarak kita dengan ulama-ulama Rabbani, jauhnya kita, jaraknya dengan mereka barakallahu fikum. Maka ini menambah kebutuhan yang sangat terhadap wejangan-wejangan dan nasihat-nasihat mereka hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Bersamaan dengan itu semua, ujian-ujian silih berganti, cobaan-cobaan hidup barakallahu fikum berwarna-warni. bahkan sampai kepada fitnatu dunia asyahawat wa syubuhat berdiri di depan kita, siap untuk kemudian melibas siapapun yang melirik kepadanya, siapapun yang kemudian cenderung dan condong kepadanya. Maka di saat itu, betapa butuhnya kita terhadap wejangan nasihat-nasihat warasatul anbiya'i. Mereka adalah pewaris para nabi, telah memikul tugas dan beban yang telah dipikul oleh para nabi dan rasul. Semangat mereka untuk menebar hidayah dan taufiq hidayah kepada hidayah apa yang mereka miliki dari pengajaran Allah Azza wa Jalla, tetap mereka punya harapan besar agar umatnya Rasul alaihi salatu wassalam mendapatkan hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla, dan yang telah berada di atas hidayah taufik ini diberikan kekokohan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ketabahan, diberikan kesabaran untuk memikul segala beban dan konsekuensi berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan kondisi kita yang tadi kita gambarkan, kelemahan dari banyak sisi, kekurangan dari banyak sisi, maka sebagai putra putri dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah sangat membutuhkan wejangan-wejangan nasihat-nasihat dari lisan para ulama kita ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Fa insyaallah pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, saya ingin menyampaikan wejangan dua imam di dalam dakwah ini, yaitu Al-Imam Muqbil ibn Hadi Al-Wad'i wa rahimahullahu taala, dan Al-Imam Rabi' ibn Hadi hafizahullahu taala. Insyaallah, wallahu taala alam bis-shawab, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.